Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Amma ba'd. Khusyuklah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita membahas tentang masalah dosa yaitu mempraktikkan zihir. Kita akan lanjutkan membaca penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan disebutkan oleh penulis yaitu An-Nawawi, dia menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru." Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Dan awal ayatnya mengatakan wattaba'u matatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di masa Nabi Sulaiman. Artinya mereka mengikutinya apa yang dibacakan oleh setan di masa Nabi Sulaiman, yaitu setan mengajarkan kepada manusia tentang bagaimanakah cara menyihir, cara untuk mempraktikkan sihir. Maka fa Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Bukanlah Nabi Sulaiman yang kafir, akan tapi setan-setanlah yang kafir karena mereka mengajari manusia tentang sihir. Maksudnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam tidaklah kafir dalam artian mempraktikkan sihir sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan biasanya mereka mengenal sihir ini adalah dari ajaran Sulaiman. Maka Allah katakan Sulaiman itu tidaklah melakukan sihir. Sulaiman itu tidaklah kafir dengan melakukan sihir. Wala yukhlif sihran, dan Sulaiman itu juga tidaklah mewariskan ilmu sihir. Yang diwariskan oleh Sulaiman hanyalah ilmu kenabian, karena beliau adalah salah satu nabi yang mulia alaihissalatu wassalam. Akan tetapi setanlah yang kafir yu'allimuna an-nasa as-sihr. Maka ayat ini dalil bahasanya sihir yang diajarkan atau yang dipelajari dari setan adalah kekufuran. Oleh karena itu kami katakan, kami sampaikan di sebelumnya bahasanya jika seorang itu membantu minta pertolongan untuk melakukan sihir dengan setan, maka ini adalah sihir yang kafir. Kemarin kita saja bagaimana sihir itu dibagi menjadi dua. Jika sihir itu wujudnya adalah dengan meminta bantuan pada setan, maka ini adalah kekufuran. Bagaimana ayat ini menunjukkan bahasanya sihir yang dipelajari dari setan adalah kekufuran. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ada dua qiraah, ada dua bacaan berkaitan dengan ayat ini. Ada yang baca alal malakaini dan ada yang baca ala malikaini. Kalau malikaini artinya dua raja, kalau malakaini dua malaikat. Namun yang tepat adalah qiraah yang pertama, yaitu alal malakaini. Dan mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Dua malaikat ini ada dua malaikat yang Allah kirimkan ke bumi, yaitu ke negeri Babil, yaitu Babilonia di Irak, karena banyaknya para kepangsir di sana. Yang tukang-tukang sihir itu mengajarkan kepada manusia bagaimana cara menyihir. Akan tetapi kalau dua malaikat ini mereka memberikan nasihat kepada manusia yang mau belajar sihir, wa may alimani min ahadin hatta yaqula inna manahu fitnatun fala taqfu. Dan tidaklah keduanya mengajarkan pada seorang pun, mengajarkan diri pada seorang pun sampai bisa nasihat. Sesungguhnya kami hanyalah fitnah, maka janganlah engkau kafir. Dua malaikat ini Allah kirimkan untuk mengajar manusia sihir. Maka berkaitan dengan hal ini, maka boleh jadi ada orang yang bertanya, bagaimanakah dan mengapakah Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan dua malaikat? Padahal malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia dan dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah mungkin Allah kirimkan para malaikat untuk mengajarkan diri kepada manusia? Jawabannya telah Allah jelaskan dalam ayat ini, kenapa Allah, kenapa ada malaikat yang dikirim untuk ajar diri. Bagaimana dalam ayat ini nama nahu fitnah. Ini Allah maksudkan dengan menurutkan malaikat yang ajarkan diri itu untuk sebagai bahan ujian. Maka jawabannya adalah ada fitnah dari Allah azza wajalla. Ini adalah bentuk ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jika keduanya mengajarkan sihir kepada seseorang, keduanya mengatakan dan menasihati, kami ujian, janganlah kalian kafir dengan mempelajari sihir dan mempraktikkan sihir. Inilah kalimat yang diberikan oleh dua malaikat tersebut dalam rangka untuk menasihati manusia-manusia yang tidak belajar. Akan tetapi Allah Azza wa Jal menguji manusia dengan hal ini. Maka Allah jadikan manusia belajar sihir dari dua malaikat ini. Maka manusia belajar dari keduanya sihir yang disebut dengan sihir akad dan sihir sarah. Sebagaimana kemarin telah kita bahas, akad adalah sihir pengasihan yang membuat cinta, sedangkan sarap adalah sihir yang menyebabkan benci. Dan kata Syekh Utsaimin, wahuwa asyadu anwa'i sihir. Dan sihir dengan jenis akad dan jenis sarap ini adalah jenis sihir yang paling berbahaya. Allah katakan apa ya ta'alamuna min huma, maka mereka belajar dari harut dan marut satu sihir, yaitu sihir saraf yang yufariku nabi bainal mar'i wa zawjih, yang memisahkan seorang dengan pasangannya. Sihir mendatangi seorang laki-laki yang telah baik keadaannya, telah harmonis keadaannya atau hubungannya dengan istrinya. Maka tobat lahumul hayat, mereka hidup dalam keadaan yang menyenangkan. Lalu tukang sihir tersebut memisahkan antara orang ini dengan istrinya, waliyadu billah. Bagaimana bentuknya? Dari pengaruh saraf itu, ta'khudu tasihu idha sarfa ilaiha. Si istri itu tiba-tiba lain daripada biasanya, itu teriak-teriak jika mau didekati oleh suaminya. Namun teriak-teriak wata bagi dan menangis watan firminhu dan menjauh dari suaminya. Namun di satu sisi, di sisi yang lain, jika suaminya menjauhi si perempuan ini, maka dia pun menangis karena terpisah dengan suaminya. Maka sihir atau tukang sihir ini menjauhkan perempuan ini dari suaminya dari dua sisi. Sisi pada saat bertemu dan sisi pada saat terpisah. Demikian pula di antara dampak sihir ini adalah seorang suami. Kita dapatkan suami ini fi syauqin 'adzim, sangat rindu dengan istrinya. Dan jika sudah sampai rumah, ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan istrinya, dhaqa bi dha'an, maka terasa sempit hatinya dan terasa sempit dadanya, bahkan berangan-angan untuk mati, wal iyadu billah. Ketika jauh dari istrinya kangen sekali, namun ketika sampai rumah benci sekali dengan istrinya. Ini diantara pengaruh sihir, yaitu sihir asar. Dan ini adalah sihir yang sangat-sangat luar biasa. Namun jangan takut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarina min ahadin illa bi idznillah." Akan tetapi tukang sihir itu tidak bisa memberikan bahaya dengan sihirnya min ahadin kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu izin kauni dan bukan izin syar'i. Subhanallah. Siapakah zat yang di tangannya terhadap langit dan bumi? Tentu jawabannya adalah Allah Azza wa Jal. Maka Allah katakan bahasanya mereka, mereka para tukang sihir dan para setan itu, meskipun mereka bersepakat untuk melakukan satu perbuatan, satu hal yang mereka inginkan untuk membahayakanmu dengan sihirnya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak sihir itu membahayakanmu, maka tukang-tukang sihir tersebut tidaklah bisa membahayakan. Karena Allah menegaskan tidaklah mereka bisa memberikan mabarat bihi dengan sihirnya tersebut pada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah kalimat yang Allah firmankan di sini. Maka jumlah yang Allah sampaikan di sini adalah jumlah ismiyah. Wa ma hum bidari nabiy min ahdin illa biiznillah. Mereka tidaklah bisa memberikan mabarat pada seorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Nah, itu satu kaidah dalam ilmu balaghah. Bahasanya jumlah ismiyah tufidu tsubut wal istighraq. Bahasanya jumlah ismiyah itu memiliki fungsi menunjukkan bahasanya sesuatu yang dikatakan dalam kalimat tersebut adalah satu hal yang permanen dan tidak berubah-ubah. Kemudian Allah menegaskan penafian dengan menggunakan ba, wa ma hum bidharina bihi. Dan tidaklah mereka bidharina. Ba-nya di sini ba zaidah tambahan memberikan makna taukid. Karena cukup sebenarnya kalimatnya wa ma hum dharuna. Namun wa ma hum bidharina untuk menegaskan bahasanya mereka sama sekali tidak bisa memberikan bahaya. Maka hal ini menunjukkan, maka arti dari kalimat ini tidaklah mungkin selamanya mereka bisa memberikan bahaya kepada seorang pun dengan sihir mereka kecuali dengan izin Allah. Karena dengan jumlah ismiyah itu menunjukkan satu hal yang permanen dan tidak akan berubah-ubah, artinya selamanya. Maka selamanya mereka tidak akan bisa memberikan bahaya dengan sihir mereka tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ambil kata-kata selamanya di sini itu dari kaidah bahasanya jumlah isminya itu menunjukkan satu hal yang tubuh, satu hal yang permanen, satu hal yang tidak berubah, satu hal yang tidak fluktuatif, namun satu hal yang statis dan permanen. Maka jika Allah mengizinkan hal tersebut terjadi qadaran dengan izin qadari, itu dengan takdirnya, maka Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah pun bisa mencegahnya. Allah bisa mencegah segala keburukan karena dialah zat yang di tangannya kerajaan langit dan bumi, dan dialah pencipta sebab dan pencegah berbagai sebab. Dia adalah kuasa atas segala sesuatu. Wa ta'allamu nam ayaduhum wala yanfa'uhum, dan mereka mempelajari, yaitu mereka-mereka manusia yang dua malaikat Harut dan Marut tadi diutus di tengah-tengah mereka. Mereka mempelajari ma yaduhum wala yanfa'uhum, ilmu sihir, dan Allah katakan ilmu sihir ini yaduhum wala yanfa'uhum, membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat untuk mereka. Artinya ilmu sihir itu adalah suatu hal yang di dalamnya adalah ad-darar al-mahdhu. 100% hanyalah bahaya. Tidak ada manfaat dalam ilmu sihir itlaqan sama sekali. Oleh karena itu Allah katakan wa ma yadurruhum ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Satu ilmu yang memberikan bahaya untuk mereka dan tidak memberikan manfaat untuk mereka. Artinya adalah bahayanya itu adalah bahaya murni, 100% bahaya. Bahaya untuk agama karena itu kekafiran, bahaya untuk dunia karena itu kezaliman. Dan ini adalah akibat wakimah besar. Dan sihir itu hanya menghasilkan al-akibah al-wakimah, dampak atau dampak yang besar. Demikian juga ada kezaliman yang terjadi pada orang yang disihir. Dan orang yang disihir, yang dizalimi, yang disakiti itu akan menuntut haknya kepada tukang sihir itu nanti pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya. Dan Allah katakan walaqad alimu lamman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah tahu barang siapa yang membeli sihir, maka tidak ada sedikit pun bagian untuknya di akhirat. Khalaq di sini nakirah, didahului mat nafi. Maka menunjukkan umum. Artinya tidak ada bagian untuk mereka sedikit pun ataupun banyak. Tidak ada bagian dari kesenangan akhirat untuk mereka baik sedikit ataupun banyak. Di sini Allah menegaskan kalimat dengan sumpah dan dengan lam dan dengan qaf. Artinya mereka-mereka telah mengetahui, yaitu orang-orang yang belajar sihir, mereka telah mengetahui apa yang dia pelajari itu menyebabkan mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat sedikitpun. Dari mana mereka tahu kalau belajar sihir itu menyebabkan mereka tidak mendapatkan kesenangan di akhirat sedikitpun? Dari perkataan dan nasihat dua malaikat, Harut dan Marut. Inna manahnu fitnah fala takfur. Maka mereka telah mengetahui wabana lahumul amru, dan telah jelas masalah hukum sihir bagi mereka. Akan tapi waliyadzubillah, mereka memilih hal tersebut. Oleh karena itu orang yang belajar sihir Allah sebut dengan lamanishtarahu, orang yang membeli sihir. Orang yang belajar sihir itu Allah sebut dengan membeli sihir. Apa maksudnya? Kenapa dipilih kata-kata membeli sihir? Karena yang namanya membeli itu tidak akan terjadi. Tidak ada seorang yang membeli sesuatu kecuali an rohbatin wa tamain fil mabi'. Tidak ada orang yang membeli sesuatu kecuali karena adanya rohbah, karena adanya keinginan dan harapan dengan sesuatu yang dibeli. Dia ingin sesuatu yang dibeli itu memang dia ingin. Oleh karena itu dia rela mengeluarkan uang untuk membelinya. Berarti dia ada punya keinginan yang mendalam dan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Tidak main-main, sungguh-sungguh serius mau ingin mendapatkannya. Oleh karena itu rela keluar uang demi mendapatkan apa yang diinginkan. Makanya Allah katakan orang yang belajar sihir, Allah sebut dengan orang yang membeli sihir. Artinya mereka ingin menginginkan sihir dengan benar-benar keinginan yang mendalam dan serius mau menginginkan untuk bisa memiliki sihir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut belajar sihir dengan istilah, dengan kalimat membeli sihir, untuk menunjukkan bagaimana semangat mereka untuk belajar sihir dan kesungguhan mereka untuk belajar sihir. Malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagi mereka bagian sedikit pun di akhirat, bagian kesenangan di akhirat sedikit pun. Khalaq maknanya nasib. Nasib maknanya bagian. dalam bahasa Indonesia jadinya maknanya takdir, adalah ini nasib saya. Nah, ini maksudnya inilah bagian saya yang Allah tetapkan. Nah, jadi inilah takdir saya. Dan di sini, jadi khalaq itu nakirah, didalui ma nafi, maka ini menunjukkan tidak ada baginya bagian di akhirat sedikit ataupun banyak. Sama sekali tidak ada. Dan tidak ada seorang pun manusia yang tidak punya bagian sedikit pun di akhirat ala wajil itlaq, secara total tidak punya bagian di akhirat secara total ilal kafir, kecuali orang kafir. Maka potongan ayat ini dalil bahasanya orang yang belajar sir dan orang ya, apalagi orang yang mempraktekan sir adalah orang yang kafir. Karena Allah katakan orang yang belajar sir dan mempraktekan sir mana hukil akhrati min khalaq, tidak ada satupun bagian, sedikitpun bagian untuknya di akhirat. Dan tidak ada manusia yang tidak dapatkan sedikitpun bagian dari kesenangan akhirat kecuali manusia kafir. Maka ayat ini dalil kafirnya orang yang belajar sihir dan mempraktekannya. Karena orang yang beriman itu memiliki nasib, memiliki bagian di akhirat. Boleh jadi masuk surga tanpa hisab, dan boleh jadi diadab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya, kemudian ma'aluhu al-jannah, kemudian tempat kembalinya, tempat akhirnya adalah surga. Akan tapi orang kafir ya, orang kafirlah yang tidak memiliki bagian sedikit pun di akhirat nanti. Walabi'sa masyarabi angfusahum laukanu ya'lamu. Dan sungguh jeleklah pembelian yang mereka lakukan, transaksi beli yang mereka kerjakan seandainya mereka itu mengetahui. Artinya seandainya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu, tentu mereka yakin bahasanya sihir itu adalah syarun mahdun, murni kejelekan, 100% adalah keburukan. Maka ringkasnya, sihir ada termasuk dosa besar, dan sihir bisa menyebabkan kufuran. Beliau katakan bisa, kot, karena sihir itu ada dua macam, ada sihir dengan bantuan setan itulah kekufuran, dan sihir dengan ramuan-ramuan dan itulah kezaliman, meskipun tidak haram namun tidak sampai derajat membatalkan keislaman. Dan hukuman untuk tukang sihir baik jenis yang pertama ataupun jenis yang kedua adalah dibunuh, baik tukang sihir tersebut kafir dengan sebab sihirnya apakah tidaklah kafir dengan sebab sihirnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang dhaif namun benar maknanya, bagaimana menjadi ijma para sahabat, hadu sahir dorbuhu bisayf, wa fi lafzin dorbatun bisayf. Hukuman untuk tukang sihir adalah dengan memenggal kepalanya dengan pedang, atau dorbatun bisayf, atau dengan satu tebasan pedang. Meskipun ada sini baik sanadnya, akan tetap sahih mananya dan dikuatkan dengan ijma' sahabat tentang hal ini, bagaimana telah disampaikan dalilnya oleh Al-Zahabi di matan Al-Kabair. Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan untuk memberikan instruksi dan memberikan surat untuk semua gubernur untuk membunuh semua tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tidak ada pengingkaran dari para sahabat berkaitan dengan kebijaksanaan Khalifah Umar. Maka ini menunjukkan ijma, ausibul ijma, sepakat sahabat, atau mendekati sepakat sahabat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kaum muslimin dari kejahatan para tukang sihir dan menolak di budaya mereka, di leher-leher mereka, dan semoga Allah membantu kita dan kalian untuk mempelajari wirid-wirid yang syar'i, yang dengannya seorang itu bisa terjaga dari musuh-musuhnya, baik musuh dari bangsa setan jin ataupun setan manusia. Maka dari ayat yang setelah kita bahas, maka kita mengetahui bahasanya sihir itu real, memang benar-benar memiliki dampak. Ini adalah satu hal yang real kan, memiliki dampak. Allah tegas mengatakan rasanya mereka yufarku nabihi bainal mar'i wazawji. Dengan sihir itu orang itu bisa membuat suami istri yang rukun jadi bercerai. Maka ada dampaknya, dan Allah menegaskan itu memang ada dampaknya, akan tapi dampaknya hanya akan terjadi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menunjukkan kita wajib memiliki keyakinan bahasanya sihir adalah satu hal yang hakiki, dalam arti yang memiliki dampak dan pengaruh yang hakiki. Dia bisa bikin orang sakit, bahkan bisa bikin orang mati dengan sebab sihir. Namun jangan khawatir, sihir itu tidak akan berbahaya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, mengizinkan dengan izin kauni, qadari, alias Allah takdirkan untuk terjadi. Jika tidak, maka tidak. Dan Allah pun telah mengajarkan pada kita bagaimanakah cara menjaga diri dari sihir. Maka ini menunjukkan tidak benarnya akidah Mu'tazilah yang beranggapan bahwasanya sihir itu tidak ada hakikatnya dan sihir itu tidak punya pengaruh. Ini antara akidah sesat Mu'tazilah adalah, dan orang-orang yang memuja akal secara umum dalam masalah sihir, mereka menolak hakikat sihir dan menolak kalau sihir itu memiliki dampak dan pengaruh yang nyata. Sedangkan yang menjadi keyakinan Ahlu Sunnah sebagaimana ditegaskan oleh para ulama Ahlu Sunnah dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang bagaimana keakidah Ahlu Sunnah, Ahlu Sunnah meyakini sihir itu adalah satu hal yang hakiki dan satu hal yang real dampaknya, namun itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa berkaitan dengan masalah sihir, Allah membahas Nabi Sulaiman ya, tadi sebagaimana kita singgung, karena orang-orang Yahudi itu mereka memiliki ilmu sihir, di tengah-tengah mereka tersebar ilmu sihir, dan mereka katakan ini adalah ajarannya Sulaiman. Ini ajaran Sulaiman. Maka Allah tegaskan bahasanya ini bukanlah ajaran Sulaiman. Sulaiman tidak kafir dengan mengajarkan sihir dan mewariskan ilmu sihir. Namun ini adalah sihir adalah apa yang dibacakan dan apa yang diajarkan oleh setan di masa Nabi Sulaiman. Maka demikian pula waliyadzubillah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini yang mengatakan bahwa sihir yang mereka miliki itu adalah ajaran kenabian, itu tepatnya ajaran Nabi Sulaiman, maka perbuatan semisal ini juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka menyebut, ada sebagian kaum muslimin yang, atau sebagian orang mengaku sebagai kaum muslimin yang memiliki sihir dan mengajarkan sihir, bahkan mendakwakan sihir serta mengiklankan sihir. Mereka katakan bahasanya ini adalah, mereka menyebutkan ini sebagai ajaran kenabian. Mereka katakan ini adalah ilmu hikmah, disebut dengan ilmu hikmah, dan disebut sebagai ilmu, ilmu dalam tanda kutip. Kamu punya ilmu, ilmu itu maknanya jelas punya sihir. Dan bahkan waliyadzubillah di sebagian tempat, di sebagian masyarakat, pesantren itu identik dengan tempat mempelajari dan mengajarkan sihir. Kalau ada orang yang pulang dari mondok atau liburan pulang ke rumah, maka ada orang yang bilang, "Lo bagi-bagi ilmu lah, bagi-bagi ilmu." Apa ini maksud ilmu sihir? Ini maksud ilmu sihir. Bagi-bagi ilmu maksudnya ngajari bagaimana sihir, gimana melet, macam-macam. Maka di sebagian pandangan orang, maka ilmu itu identik dengan sihir, dan pesantren itu identik dengan sarang sihir. Maka dinisbatkanlah sihir ini sebagai ajaran kenabian. Bahkan pusat pelatihan sihir pun dinamai wahyu sejati, Nanti kalau bukan sihir malah wahyu palsu. Yang ngajarkan sihir itu ngajarkan wahyu sejati. Maka sihir adalah sihir meskipun tukang sihir itu mengatakan ini bukan sihir. Sebagaimana orang kafir terhadap orang kafir, meskipun orang kafir tersebut mengatakan saya tidak kafir. Tukang sihir iklan di media, di tabloid mereka dan macam-macam, mereka iklankan ini ada sihir macam-macam untuk pengasihan, untuk laris rezeki dan sebagainya, maharnya sekian ratus ribu, sekian juta. Di bawahnya dikasih keterangan tanpa jin, tanpa sihir, tanpa ini. Sihir namun bilang tanpa sihir. Sihir namun bilang tanpa sihir. Ini tanpa sihir, tanpa ini. Padahal itu sihir. Mereka tidak mau mengaku kalau itu sihir. Mereka mengaku ini adalah ilmu hikmah, ilmu apa. Dan bahkan mereka tegas dan tidak ada bantuan jin, tidak ada bantuan, tidak ada unsur sihir. Namun itu sihir. Jadi untuk kemudian dikatakan sihir dan difonel dan dinilai sebagai sihir tidak butuh, tidak perlu harus mereka pun menerima kalau itu adalah sihir. Meskipun mereka mengatakan itu bukan sihir, jika memahalkannya adalah sihir, maka meskipun mereka teriak-teriak ini bukan sihir, maka itu adalah sihir. Kemudian dosa besar yang keempat adalah tarku shalah, meninggalkan shalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Maka datanglah min ba'dihim setelah mereka, setelah generasi tersebut, khalfun, satu generasi yang jelek. Khalfun dalam bahasa Arab artinya pengganti yang jelek. Ya, khalfun dengan disukunkannya lam itu artinya pengganti yang jelek. Beda kalau lamnya difakka, khalafun. Kalau khalafun dengan memfathah lam, maka maknanya ganda. Bisa artinya pengganti yang jelek dan bisa pengganti yang baik. Artinya netra. Bisa mungkin baik, mungkin jelek. Tapi kalau khalafun itu sudah tegas, artinya adalah pengganti yang jelek. Maka datanglah setelah mereka khalafun satu generasi yang jelek. Gimanakah sifat generasi tersebut? Kalimat setelahnya sudah jumlah setelah nakirah. Dan jumlah setelah nakirah artinya sifat. Atau sholat bertaba'u syahawat. Sifat dari generasi yang Allah katakan generasi yang jelek adalah mereka adalah orang-orang yang menyanyiakan sholat bertaba'u syahawat dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghaya, maka mereka menjumpai ghaya. Tentang ghaya ada ulama tafsir yang mengatakan itu adalah satu nama lembah neraka, dan ada yang mengatakan maksudnya adalah kesesatan. Maka bisa dimaknakan dengan maka mereka akan dicampakkan dalam lembah ghaya. Bisa juga diartikan maka mereka terjumus dalam kesesatan. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Dan yang dimaksud atau ussalah, menyanyikan salat adalah semua perbuatan yang dinilai menyanyikan salat. Menyanyikan syarat sholat, rukun sholat, khususnya sholat. Tidak sholat berjamaah di masjid, padahal wajib sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Makanya adalah termasuk menyanyikan sholat. Dan tentu bentuk menyanyikan sholat yang paling besar adalah meninggalkan mengerjakan sholat. Tidak mengerjakan sholat. Maka itu adalah bentuk dari menyanyikan, bahkan bentuk menyanyikan yang sangat-sangat besar. Namun makna ayat ada ussalah itu adalah semua bentuk menyanyikan salat. Baik menyanyikan wajiban salat, syarat salat, menyanyikan salat, menyanyikan kekhusyuan salat yang wajib, yang hukumnya wajib. Termasuk juga tidak salat berjamaah di masjid bagi laki-laki tanpa uzur. Demikian juga apalagi meninggalkan salat dan tidak mengerjakan salat. Allah mengatakan fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. lalai berkaitan dengan salat, kata Syekh Muslimin di Sarah atau kitab Juz Amma, dia katakan ya, ada asahwu anis salat dan asahwu fis salat. Ada lalai dari salat dan ada lalai dalam salat. Lalai berkaitan dengan salat ada dua macam, ada lalai fis salat, lalai dalam salat, dan ada lalai anis salat, lalai dari salat. Kalau lalai itu lalai fis salat, lalai dalam salat, maka itu tidak tercela. Tidak tercela, bahkan itu dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lupa berapa rakaat yang beliau kerjakan. Ya, kemudian Nabi sujud sahwi, Nabi lengkapi, kemudian sujud sahwi. Maka lupa ini sudah berapa rakaat. Mungkin ini termasuk as-sahwu fi shalah, lalai dalam shalah. Dan hukumnya tidak tercela. Karena ini pun dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tercela adalah as-sahwu anis shalah, lalai dari shalah. Lalai dari shalah itu maknanya luas, maknanya luas. Ini itu semua bentuk kelalaian terhadap terhadap ibadah shalah. Boleh jadi melalaikan syarat-syaratnya, melalaikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, melalaikan khusyuknya, melalaikan pelaksanaan waktunya, cara pelaksanaannya itu. Untuk laki-laki wajib berjamaah di masjid, itu semua termasuk melalaikan salat. Melalaikan dari salat. Termasuk adalah orang yang tidak mengerjakan salat atau tidak salat kecuali setelah berakhirnya waktu salat. Maka semua itu termasuk lalai dari salat. Meskipun sebagian ahli tafsir mengkhususkan lalai dari salat adalah orang-orang yang salat tidaklah melaksanakan salat kecuali setelah waktunya berakhir. Namun penjelasan ini adalah salah satu makna dari lalai dari salat dan bukan keseluruhan makna. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Para malaikat bertanya kepada orang-orang kafir yang masuk neraka, "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar, dalam neraka?" Kalau maka mereka mengatakan, "Lam nakum minal musallin." Karena kami dulu tidak mengerjakan salat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka terkena kewajiban salat. Dalam artian mereka akan mendapatkan, jika mereka mati dalam kondisi kafir, mereka akan mendapatkan tambahan hukuman karena tidak mengerjakan salat. Meskipun jika mereka tidak boleh salat mereka tidaklah sah sampai mereka menjadi muslim terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud mereka sudah terkena kewajiban salat. Bukan mereka artinya mereka diperintahkan untuk mengerjakan salat, namun maksudnya adalah jika mereka mati dalam kondisi kafir, maka orang kafir itu akan mendapatkan tambahan siksaan karena berbagai kewajiban yang tidak mereka kerjakan. Karena mereka tidak salat, karena mereka tidak bayar zakat, dan yang lainnya. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan kafirnya orang yang tidak salat. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang tidak salat itu kafir. Di antara alasan mereka adalah firman Allah berkaitan dengan kenapa orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka adalah lam nakum minal musallin. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahaya meninggalkan salat. Nabi katakan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian yang membedakan antara kami dengan mereka adalah salat. Maka siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka dia telah kafir. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man fatadhu salatul asri habita amaluhu." Siapa yang tidak mengerjakan salat asar, maka hapuslah amalnya. Jika meninggalkan satu salat saja demikian, gimana jika meninggalkan dua salat dan jika meninggalkan seluruh salat? Jika satu salat saja itu salatul asar, telah katakan atau Nabi katakan habita amaluhu, hapuslah amalnya, maka bagaimana kak? Jika orang itu meninggalkan seluruh salat dan meninggalkan salat adalah bentuk kesyirikan. Ingat, di antara bentuk kesyirikan adalah meninggalkan salat. Maka orang yang meninggalkan salat adalah orang yang melakukan kesyirikan. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainal 'abdi wa bainasy syirki tarkus salat." Hal yang membedakan, yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah masuk ke dalam daerah kelingkaran kesyirikan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dzimmatullah." Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah terlepas darinya jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini man ataka salata man taraka salata muta'ammidan itu dikatakan oleh makhul makhul tabi'in an Abi Dzar dari Abu Dzar yaitu sahabat, namun kata Az-Zahabi wa lam yutrihu. Namun makhul ini tidak ketemu Abu Dzar. Artinya sanadnya ada inqita', ada keterputusan. Dan di antara dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan kafirnya orang yang tidak salat. Karena Nabi katakan itulah yang membedakan antara kaum muslimin dan orang kafir. Demikian juga Nabi katakan siapa yang meninggalkan salat asar, satu salat saja, dah hapus seluruh amalnya. Dan Nabi katakan bahasanya orang yang meninggalkan salat maka dia terjumus dalam kesyirikan. Demikian juga perkataan Umar, dan perkataan Umar ini menunjukkan bahasanya menurut Umar orang yang meninggalkan salat itu kafir. Amma innahu la hadza bi ahadin fil Islam adha as-salata. Sesungguhnya tidak ada bagian bagi seorang pun dalam Islam yang menyia-nyiakan salat. Jadi sini lanya lana fi'lil jins. La hadza, maka di sini Umar mengatakan tidak ada bagian sedikit pun dalam Islam bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Maka perkataan Umar ini menunjukkan bahasanya menurut Umar, yaitu penilaian Khalifah Umar bin Khattab, orang yang meninggalkan salat adalah kafir. Karena dikatakan oleh beliau, orang yang meninggalkan salat tidak memiliki bagian dari Islam sedikit pun. Dan Aib As-Sakhtiani, seorang tabi'in, mengatakan ucapan semisal itu. Dan dia kenal Al-Jariri dari Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu salati." Para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beranggapan ada suatu amal yang jika ditinggalkan itu menyebabkan kafir selain salat. Diatkanlah Al-Hakim dalam Mustadrak dan diatkanlah Tirmidzi namun tanpa menyebutkan Abu Hurairah. Artinya dalam kitab Tirmidzi adalah perkataan Abdullah bin Syaqiq dan inilah yang benar. Bahasanya adalah perkataan Abdullah bin Syaqiq. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kafirnya orang yang tidak salat adalah ijma' sahabat. Karena Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'in mengatakan bahasanya para sahabat tidak ada yang tidaklah beranggapan ada satu amal yang jika ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali salah. Ibnu Hazm mengatakan di Muhalla, beliau mengatakan la dzamba ba'da syar ba'da syirki, kurang kaf. La dzamba ba'da syirki, tidak ada dosa setelah syirik. A'dham min tarkis shalah, yang lebih besar daripada dosa meninggalkan salat. Hatta yaqdha waqtuha, sehingga berakhir waktunya. Wa qatlu mu'minin bi ghairi haqqin, dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan. Maka kata Ibnu Hazm, dosa yang paling besar telah melakukan kesyirikan adalah meninggalkan salat, tidak mengerjakan salat kecuali setelah waktunya berakhir. Artinya sama dengan tidak mengerjakan salat. Karena orang yang mengerjakan salat di luar waktunya itu sama dengan orang yang mengerjakan salat sebelum waktunya. Itu sama-sama dinilai tidak salat. Dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Bila dilihatkan oleh Hammam, Hammam mengatakan nabba'ana Qatadah, Qatadah bercerita kepada kami dari Al-Hasan, itu Al-Hasan Al-Basri, dari Harith bin Qabisah. Dia mengatakan Abu Hurairah bercerita kepadaku bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi shalatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, fa in fasadat faqad khaba wa khasira atau wa khasara. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah salatnya. Jika salatnya baik, faqad aflaha, maka sungguh dia telah beruntung. Wa anjaha, dan sukses dan beruntung. Dan jika salatnya rusak, maka dia telah merugi dan merugi. Di sini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Dan ketika membahas dosa membunuh, telah kita singgung ada satu hadis yang mengatakan yang pertama kali dihisab adalah salat. Namun ada hadis yang menegaskan bahasa yang pertama kali dibereskan, diselesaikan, dan diputuskan pada hari kiamat adalah masalah darah. Artinya yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Ya, telah kita sampaikan penjelasan para ulama tentang mengkompromikan dua hadis ini, yaitu dengan yang dimaksud yang pertama kali dihisab adalah salat adalah yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan hak sesama manusia, maka yang pertama kali dibicarakan dan diputuskan serta dihisab adalah permasalahan darah, permasalahan pembunuhan. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia sehingga mereka bersaksi tidak ada ilah yang hak sesembahan yang hak kecuali Allah, wa ana Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Faidah fa'alu dzalika aqamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqil Islam. Jika mereka melakukan hal itu, mereka bersyahadat, menegakkan salat dan membayar zakat, maka mereka telah menjaga darah mereka dari gangguan dan juga harta mereka. Maka tadi katakan seorang itu ma'sumud dam, seorang itu baru dinilai terjaga darahnya, itu jika telah bersyahadat dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam. Maka mereka darah dan harta mereka tidak bisa diganggu illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kecuali jika mereka berzina dan mereka mohsan, maka mereka dibunuh, dirajang, atau mereka membunuh seorang muslim maka dipisau, dan yang lainnya. Itulah hakul Islam. Maka mereka, harta mereka dan darah mereka itu terjaga, terlindungi, kecuali dengan hakul Islam. Jika memang ada menurut hukum Islam mereka berhak untuk dibunuh atau dirampas hartanya, maka tetap maka hal tersebut dibenarkan karena hal ini. Pada asalnya terjaga harta dan darah. Wahisabum Allah. Sedangkan perhitungan mereka apakah mereka itu berislam adalah zahiran wa batinan, ataukah mereka itu berislamnya adalah zahiran la batinan alias nafik, perhitungannya adalah perhitungan Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Kan hukum di dunia adalah hukum zahir. Zahirnya mereka bersahada dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam, dan mereka tidak membatalkan Islam mereka dengan melakukan pembatal-pembatal Islam. Maka mereka muslim, maka berlaku padanya ketentuan seorang muslim, yaitu terjaga jarak dan hartanya. Adapun apakah mereka ini benar-benar berislam zahiran wa batinan, sehingga mereka itu seorang mukmin, maka tegaklah ala Allah. Allah lah yang memperhitungkannya. Kita cuma menghukumi berdasarkan zahirnya keadaan. Maka bersahadat, mempercayakan kewajiban-kewajiban Islam, dan tidak melakukan pembatal-pembatal Islam, maka wajib kita sikapi sebagai seorang muslim. Perhitungannya apakah itu ikhlas, apakah nifakan, maka itu adalah Allah lah yang akan memperhitungkannya di akhirat nanti. Maka di sini Nabi menegaskan terjaganya darah itu adalah setelah syahadat dan mengerjakan salat serta membayar zakat. Kemudian dari Abu Sa'id, anna rajulan qala, ada seorang yaitu Dhul Khuwaifirah At-Tamimi, ya Rasulullah ittaqillah, ya Rasulullah takwalah kepada Allah, engkau membagi ghanimah dengan pembagian tidak adil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan marah, "Wailaka, alastu ahaqqa ahli al-ardi an attaqillaha? Celaka engkau, bukankah aku adalah penduduk bumi yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Khalid bin Walid mengatakan, "Ala adribu unuqahu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku penggal saja leher orang itu?" Karena dia menggugat keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah pembagian harta rampasan perang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La, jangan bunuh dia. La allahu ayakuna yusalli." Karena boleh jadi dia adalah seorang yang mengerjakan salat. Maka mengerjakan salat itu jadi salat jadi sebab seorang itu terjaga darahnya dan tidak boleh dibunuh. Nabi mengatakan jangan dibunuh, boleh jadi dia adalah seorang yang mengerjakan salah. Jadi Nabi katakan boleh jadi, karena keliru dalam arti membiarkan orang itu selamat tidak terbunuh itu lebih baik daripada keliru memponis mereka adalah demikian dan demikian padahal tidak demikian. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yang engkau keliru dengan seorang itu keliru sehingga membiarkan 70 orang atau 1000 orang yang harusnya dinilai kafir tidak akan menilai kafir, itu lebih baik daripada engkau keliru memfonis seorang itu kafir padahal tidak kafir. Dan diriatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man lam yahafid ala salati lam yakun lahu nurun wala buhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki bukti, dan tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, ya, menterinya Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf, salah satu gembong Quraisy yang demikian keras permusuhannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa isnaduhu bidzalika, sanadnya tidak demikian bagus. Dikomentar oleh Zahabi, sanadnya kurang bagus, namun hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maka Nabi katakan, orang yang tidak menjaga salat maka akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini mengisyaratkan Qarun mereka ini kafir karena bangga dengan hartanya. Fir'aun kafir karena tertipu dengan kekuasaannya. Haman menterinya Fir'aun, dia kafir karena jabatannya, karena pekerjaannya. Dia memilih kufur dengan tetap punya jabatan jadi menterinya Fir'aun. Dia pada memilih Islam yang artinya harus melepas jabatan. Fa'ubay bin Khalaf kufur karena tertipu dengan harta yang dia dapatkan dari dagangnya. Maka hal ini mengisyaratkan kenapa sebab-sebab orang itu melalaikan salat. Ada orang yang melalaikan salat karena mikirkan duitnya, sebagaimana Qarun memilih kufur karena tertipu dengan hartanya. Ada orang yang mengatakan, untuk apa sholat? Oh, saya tidak sholat saja, sedikit saya lancar. Sedikit saya lancar-lancar saja, tidak sholat. Itu malah yang kasih sholat, maka dikenya serat-serat. Saya tidak sholat, tapi saya lancar. Untuk apa saya susah-susah sholat? Tertipulah dia dengan hartanya. Dan ada orang yang melalaikan sholat dan tidak mengindahkan sholat karena tertipu dengan kekuasaan. Karena dia telah jadi orang besar, sudah pejabat tinggi, ya, jadi presiden, jadi raja. Siapa yang lebih hebat daripada saya? Kenapa saya perlu sholat juga? Dan ada orang yang meninggalkan sholat dan melalaikan sholat karena sibuk dengan pekerjaannya dan jabatannya. Nah, ini sudah bisa cepat naik pangkat, tidak perlu sholat-sholat ini. Mengurangi waktu dan mengurangi efektivitas kerja dan etos kerja. Ini salah disobot orang kalau kamu tidak. Nantilah salah-salah itu besok-besok kalau sudah tua. Sekarang ini cari jabatan dan kedudukan. Maka tertipu dengan jabatannya dan tertipu dengan pangkatnya. Maka dia lalaikan. Dan ada orang yang lalaikan salah karena sibuk dengan dagangnya. Ini harus dagang, ini harus kalau tutup ini rugi nanti berapa menit nanti, berapa yang hilang duitnya. Maka sebagaimana Ubay bin Khalaf yang sibuk dengan perdagangannya. Maka ada sini mengisyaratkan tentang bagaimana sebab-sebab kenapa orang itu melalaikan sholat. Ada orang yang melalaikan sholat karena tertipu dengan hartanya berlimpah ruah sebagaimana Qarun. Ada orang yang melalaikan sholat dan meninggalkan sholat, meremehkan sholat karena tertipu dengan kekuasaannya yang hebat, karena dia pembesar, dia presiden atau dia semacam itu. Bagaimana Qarun ini tertipu dengan kekuasaannya. Ada orang yang sibuk dengan memikirkan jabatan, pangkat. Nanti kalau rajin sholat nanti gini-gini terus, maka perlulah kita tinggalkan sholat untuk supaya kehidupan yang lebih baik. Maka tertipu dengan jabatan, akhirnya meninggalkan sholat. Dan ada yang tertipu dengan ada yang melalaikan sholat gara-gara sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan warungnya, sibuk dengan muter-muternya, sibuk dengan akhirnya meninggalkan dan melalaikan sholat. Nah, karena itu Nabi katakan, orang yang tidak menjaga sholat, ya kumpulnya sama orang-orang yang sejenis, ya, yang melalaikan sholat karena tertipu harta yang berlimpah ruah, ya, maka ini grupnya Qarun. Orang yang tertipu dengan kekuasaannya sehingga meninggalkan sholat, ini maka grupnya Fir'aun. Yang ngejar-ngejar jabatan dan mempertahankan jabatan, akhirnya melalaikan sholat, ini kelompoknya, ini kelompoknya Haman. Karena sibuk dagang, sibuk bisnis, sibuk kerja, sibuk dengan warungnya dan tokonya, maka ini grupnya Ubay bin Khalaf. Maka masing-masing orang akan dikumpulkan dengan yang sejenis, dengan yang sejenis dengan orang tersebut. Nah, bagaimanakah hukum orang yang meninggalkan dan melakukan sholat kafirkah? Maka kita lihat perkataan Adz-Dzahabi tentang hal ini. Beliau katakan wahabihin nusus dan dalil-dalil di atas tus'ir menunjukkan kafirnya orang yang tidak sholat. Namun beliau dapatkan satu alasan, satu dalil yang beliau nilai itu bisa jadi alasan untuk menunjukkan tidak kafirnya orang ya, tidak kafir, tidak sampai derajat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Waqatala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Mu'ad, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harmallahu 'alan nar." Tidak ada seorang hamba yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya kecuali Allah haramkan neraka untuknya. Muttafaqun alaih. Maka beliau datangkan hadis ini untuk mengisyaratkan bahasanya orang itu bersyahadat la ilaha illallah, dia masih bersyahadat la ilaha illallah meskipun dia tidak salah, dia bersyahadat la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan dan orang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan benar, maka Allah haramkan untuknya neraka. Maka riwayat ini menunjukkan bahasanya orang yang meninggalkan sholat dengan masih meyakini kewajiban sholat dan dia adalah seorang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan benar, maka tidak sampai derajat kafir. Kebelah seakan-akan beliau mau mengatakan demikian. Rasulullah beliau katakan dalil-dalil di atas menunjukkan kafirnya orang yang tidak sholat, namun ada dalil yang menunjukkan kalau orang yang tidak sholat itu belum sampai derajat kafir. Maka beliau simpulkan, maka orang yang meninggalkan sholat dari waktunya, artinya mengerjakan sholat setelah selesai waktunya, sahibu kabiratin, dia adalah pelaku dosa besar. Wa tarikuha bil kuliyah, sedangkan orang yang meninggalkan sholat secara total, atau sama sekali, ini yang aku maksudkan sama sekali ada satu sholat. Artinya apa? Dia tidak waktunya berakhir pun dia tetap tidak salah. Kalau yang pertama tadi mu'akhiru shalah, dia baru mengerjakan shalah setelah waktunya selesai. Shalat duhur, setelah shalat duhur selesai baru shalat duhur. Setelah shalat asar selesai baru habis baru shalat asar. Itu mu'akhiru shalah. Maka beliau katakan orang yang mengakhirkan shalat dari waktunya, maka dia adalah pelaku dosa besar. Karena tidak boleh meninggalkan salat sampai waktunya berakhir kecuali karena uzur, sehingga kemudian dia kerjakan dengan jamak. Misal, ada kan orang yang tidak salat sama sekali, salat duhur, dia tidak kerjakan salat duhur sama sekali baik di dalam waktunya ataupun di luar waktunya. Satu salat saja, dia katakan, "A'ni as-salah al-wahidah." Satu salat saja. Duhur dia tidak kerjakan di dalam waktunya ataupun di luar waktunya, namun asar dia kerjakan. Maka kata Zahabi, orang yang tidak salat satu salat saja, baik di dalam waktunya ataupun di luar waktunya, kaman zana wa sarq. Maka dia sebagaimana orang yang berbuat zina dan mencuri. Karena orang yang meninggalkan kuli salatin, setiap sholat atau melewatkannya adalah satu dosa besar. Fa'in fa'ala dari kamarat, jika dia lakukan hal tersebut berulang kali, karena min ahlil kabair, maka dia sudah termasuk pelaku dosa besar kecuali jika dia bertobat. Itu juga marat. Marat artinya selang-seling, bolong-bolong sholatnya. Kadang sholat, kadang enggak. Rajin sholat, dong iling ya sholat, dong enggak iling ya dong-dongan. Maka beliau katakan, karena min ahlil kabair illa ayatuba. Fa'in lazana tarka sholat, jika terus-terusan tidak pernah sholat. Kalau tadi mu'akhiru sholat, sholatnya di luar waktunya. Berikutnya apa? Tidak sholat, satu sholat sama sekali baik di dalam waktunya ataupun di luar waktunya. Yang ketiga beliau sebutkan orang yang kadang sholat kadang tidak melakukan hal tersebut, yaitu meninggalkan satu sholat marah berulang kali. Kemudian berikutnya Fa'in lazama ta'ka salat. Jika terus menerus tidak salat, fa'umna al-aksarin al-asriya al-mujrimin. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi, orang yang celaka, dan orang yang melakukan tindakan kejahatan. Maka ringkasnya isyarat dari penjelasan Az-Zahabi ini mungkin bisa kita lihat, meskipun beliau tidak tegas menjelaskan apa pendapat beliau tentang masalah ini, apakah orang meninggalkan salat itu kafir atau tidak, namun dari kalimat-kalimat yang tadi kita baca, maka itu mengisyaratkan bahasanya beliau yamil, cenderung untuk mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Orang yang terus-terusan meninggalkan salat berarti mengatakan minal aksarin wal asyia al-mujrimin. Orang yang kadang salat dan sering tidak, berarti mengatakan kana min ahlil kabair illa ayatuba. Orang yang meninggalkan satu kali salat, ya, tidak mengerjakan satu salat di dalam waktunya ataupun di luar waktunya, beliau katakan kana man zana wa saraqa, seperti orang yang berzina dan mencuri. Orang yang kemudian menunda pelaksanaan waktu salat sampai di luar waktunya salat dzuhur baru setelah masuk salat asar tanpa udzur, maka beliau katakan sahibu kabiratin, dia pelaku dosa-dosa. Maka empat tingkatan orang yang meremehkan orang meninggalkan salat, dalam artian mengerjakan di luar waktunya, atau meninggalkan salat dalam artian sekali saja yang ditinggalkan, yang lain tidak pernah, atau sering kali meninggalkan sholat, atau sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat, berarti tidak ada yang memberikan famis kufu untuk empat jenis orang ini. Orang yang sholat di luar waktunya, jadi sama saja meninggalkan sholat jika tanpa udzur, ataupun yang meninggalkan sholat cuma satu kali, selain itu dia kerjakan dengan baik, ataupun orang yang kadang sholat kadang tidak, ataupun orang yang terus-terusan tidak sholat, empat jenis manusia ini tidak famis dengan kekufuran. Maka perkataan beliau ini mengisyaratkan, menunjukkan kalau beliau lebih cenderung berpendapat bahwasanya Az-Zahabi berpendapat kalau orang yang tidak sholat itu tidak sampai membatalkan keislaman. Ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat jumhurul fuqaha. Ini jadi ada satu pembahasan yang diperselisihkan, seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutaimin dikutip dari risalah beliau hukum tarikh salat, Syaikhul mengatakan maka sebenarnya permasalahan ini, permasalahan orang yang tidak meninggal, orang yang meninggalkan salat adalah termasuk permasalahan ilmiah yang besar. Dan saya tegaskan waqad tanaza'a fiha ahlul ilmi salasan wa khalasan, dan ini telah diperselisihkan oleh para ulama salasan wa khalasan, baik ulama salaf ataupun ulama belakangan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang meninggalkan salat kafir, kufran, mukhijan, mukhijan anil millah, kafir dengan kekufuran yang keluar dari Islam. Yuktal idalam yatub muisalli, dan dihukum bunuh dengan status kafir jika tidak bertobat dan tidak mengerjakan salat. Sedangkan Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, tiga imam madhab berpendapat bahasanya orang yang tidak salat dengan masih meyakini wajibnya salat, fasikun walayakfur, fasik dan belum kafir. Kemudian Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, kalau Imam Ahmad jelas kafir sehingga dihukum dibunuh dengan status sebagai orang kafir murtad. Adapun tiga imam mazhab ini, maka kemudian mereka berselisih. Setelah tiga mereka ini bersepakat itu fasik dan tidak kafir, mereka berselisih tentang hukumannya. Maka Malik dan Syafi'i mengatakan yuktal haddan, dibunuh, namun status pembunuhannya adalah had, hukuman had, dan bukan riddatan, bukan karena kafir, namun sebagai hukuman had, bagaimana pencuri dipotong tangannya. Namun Abu Hanifah berpendapat tidak ada hukuman bunuh untuk orang yang meninggalkan salat, namun yu'zar walayukta, diberi hukuman ta'zir, dipenjara atau yang lainnya, namun tidak sampai derajat dibunuh. Dan ditegaskan oleh Syekh Utsaimin bahasanya ini adalah perselisihan salafan makhalafan, sejak telah diperselisihkan oleh para ulama sejak masa silam dan sejak masa salaf dan masa khalaf. dan semua mereka yang berselisih dalam hal ini, mereka semua masih ahli sunnah. Bagaimana kita tidak meragukan keahlu sunnahan Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu tidaklah benar anggapan sebagian orang yang mengkaitkan dengan hukum orang yang tidak hukum orang yang meninggalkan salat dikaitkan dengan irja, dikaitkan dengan paham Murji'ah. Itu sebagian orang yang beranggapan jika kamu tidak beranggapan kafirnya orang yang meninggalkan salat, maka ada pada dirimu irja, maka berarti ada padamu akidah Murji'ah. Ini satu hal yang tidak benar. Bukti itu tidak benarnya, apakah kita katakan Syafi'i Murji'ah, Imam Malik Murji'ah karena beliau tidak mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat? Demikian juga ditegaskan oleh Syekh Mutaimin, tanaza'a fiha ahlul ilmi salafan. Ya, salah. Kita katakan salah tidak masuk salah pada khilaf tentang masalah ini. Ini bukan khilaf yang baru. Ini ditegaskan oleh Syekh Mutaimin ini salah, tidak masuk salah pada khilaf tentang masalah ini. Oleh karena itu tidak benar menghubungkan antara meninggalkan salat dengan Murji'ah. Bahkan ini adalah perselisihan di antara ahlu sunnah. Ini adalah perselisihan di antara para ulama ahlu sunnah. Apakah kafir ataukah tidak orang yang tidak mengerjakan salat. Dan seandainya kafir pun masih ada perselisihan. Seberapakah seorang itu dikatakan tidak meninggalkan salat? Dikatakan meninggalkan salat. Seandainya dihukumi kafir maka masih juga dibahas. Nah, kalau ukur yang disebut meninggalkan salat itu berapa? Sekali salat atau tidak salat sama sekali, sehingga kalau bolong-bolong itu masih belum dikatakan meninggalkan salat. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika saya masih SMP atau SMA marak sekali kabar tentang ninja-ninja yang membunuh orang-orang dengan alasan tukang santet. Apakah ini dibenarkan? Jawabannya, hukuman untuk tukang santet adalah asahir, hukumannya dihukum bunuh. Dan siapakah yang berhak untuk mengadakan eksekusi? Ini jadi perlu kita bahas. Ya, tadi kita cuma membicarakan hukum asahir, tukang sihir, tukang santet dan semisalnya. Nah, siapakah yang berhak mengadakan eksekusi? Katakan oleh Syekh Abu Bakar, Syekh Al-Jazairi di Tafsir An-Nur di Aisyar Tafsir, ketika beliau membahas tentang hukuman pelaku perbuatan zina atau qadzab, orang yang menuduh dengan tuduhan zina, beliau katakan di catatan kaki Aisyar Tafsir, katanya ulama sepakat dan tidak boleh menegakkan hukuman had, ya, kecuali penguasa. Maka berdasarkan kutipan ijma tersebut, maka kita katakan ini tidak bisa dibenarkan jika dilakukan oleh perfa. Ini dibenarkan tentu satu sikap yang benar jika ini dilakukan oleh penguasa, sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menetapkan, mengirimkan instruksi kepada seluruh gubernurnya, bunuh semua tukang sihir, laki-laki ataupun perempuan. Maka gubernurlah gubernur daerah yang kemudian mengeksekusi para tukang sihir yang diketahui dan terbukti memang tukang sihir. Dia punya peralatan-peralatan tukang sihir dan ritual-ritual tukang sihir, maka ini tukang sihir. Maka kemudian dibunuh. Maka tidak boleh menetapkan melaksanakan hukuman ini kecuali penguasa atau orang yang diberi mandat oleh penguasa. Jadi saya Seandainya ada sahabat yang ada orang yang bertanya, bukankah Hafsah itu membunuh tukang sihir yang menyihir dirinya? Ini kan juga sahabat, ada sahabat yang membunuh tukang sihir. Maka jawabannya, bahaya daripada kejadian ini Hafsah membunuh tukang sihir adalah adanya mandat dari penguasa berkaitan dengan hal ini. Bukannya individu boleh melakukan hal semacam ini. Maka hal ini satu hal yang bisa dibenarkan jika dilakukan oleh penguasa atau orang yang diberi mandat oleh penguasa. Sedangkan jika tanpa hal tersebut, maka ini satu sikap yang tidak benar. Ya, niat yang baik itu harus diiringi dengan jalan yang benar. Niat yang baik semata belum cukup, harus ditambah dengan cara yang benar. Bagaimanakah hukum menyembelih hewan untuk menjamu tamu yang datang karena tidak punya makanan lain? Kenapa kok ditanya? Apa muskilahnya? Hah? Yang malah mengherankan kenapa ditanyakan, Bu? Kenapa ada pertanyaan hukum menyembelih hewan untuk menjamu tamu yang datang karena tidak punya makanan yang lain? Enggak ada pikiran apa dengan masalah ini sehingga ditanyakan? Bukankah Nabi Ibrahim menyembelih sapi untuk jamu tamunya? Bukankah sahabat Ansar menyembelih kambing ketika Abu Bakar dan Umar serta Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bertamu? Mereka menyembelih kambing, menyembelih hewan, apa masalahnya? Maka tanpa rabu ini ada satu hal yang boleh. Baik itu telah dipraktekkan oleh banyak orang dan dipraktekkan oleh sahabat Ansar dan disaksikan oleh Nabi dan disetujui oleh Nabi, dipraktekkan oleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan juga Nabi perintahkan, kamu nikah diperintahkan sama Abdurrahman bin Auf, awli walau bisyatik, sembelihlah kambing untuk walimah menyambut orang-orang yang datang di walimahmu. Ada tamu datang ke walimahmu, sembelihlah kambing untuk mereka-mereka. Ini malah anehnya, kenapa itu ditanyakan? Pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Bagaimanakah hukum sholat di belakang imam yang memiliki ilmu sihir dari jin atau setan atau sihir dengan ramuan? Bagaimana jika tuduhan bahwa imam itu punya sihir adalah klaim orang lain? Nah, maka ini klaim, ini tuduhan ataukah fakta? Jika memang terbukti, memang jelas, maka lain. Kalau cuma sudah klaim, enggak bisa. Al-asli fil muslim aslama fil i'tiqad fil aqidah wal manhaj. Hukum asal seorang muslim adalah tidak bermasalah akidahnya. Maka jika cuma sudah klaim tanpa bukti, maka tidak boleh jadikan layak tazar, layak tazubihi, maka tidak teranggap, karena sudah tuduhan. Dan hukum asal muslim adalah asalan, terbebas dari penyimpangan. Jika ada seorang imam sholat dia punya ilmu, jika punya sihir, maka jika sihirnya ada sihir ramuan, maka ini berimam di belakang seorang fasik atau bermakmum di belakang orang fasik dan bermakmum di belakang orang fasik, itu hukumnya sah salatnya. Meskipun lebih baik jika memungkinkan adalah bermakmum di belakang orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, atau poin yang ketiga, jika bermakmum di belakang orang yang punya ilmu sihir dan dia ada sihir dari setan, maka haram salat di belakangnya dan tidak sah salat di belakangnya, karena dia telah adalah seorang yang melakukan kufur akbar. Maka kita berlakukan padanya hukum-hukum orang kafir di dunia, maka tidak boleh salat di belakangnya. dan tidak sah salat di belakangnya. Dan salat dan semua salat yang sebelah silakan di belakangnya wajib diulangi. Yang tidak sah. Bagaimana difatwakan oleh lasnada imam, lasnada ditanyakan tentang seorang imam yang dia punya keyakinan, adanya keyakinan Nur Muhammad dan punya keyakinan kufur, bagaimana hukum salat di belakangnya? Maka dijawab jelas dengan singkat, tidak boleh salat di belakangnya dan tidak sah salat di belakangnya. Kenapa? Karena orang tersebut melakukan kufur akbar, maka kita berlakukan padanya ketentuan-ketentuan orang yang kafir dengan kufur akbar. Namun ini bukan berarti kita memfonis orang tersebut sebagai orang yang kafir zahiran wa batinan, kecuali telah sampai hujah badannya, bahasanya apa yang dilakukan adalah kekafiran. Kebanyakan dosa besar ancamannya adalah kekafiran atau dibunuh. Bagaimanakah membantah khawarij? Yang pertama, dibunuh itu tidak mesti kafir. Dibunuh itu tidak mesti kafir. Berzina, zina aja mati. Kafir? Tidak kafir kan? Karena hukum, kalau orang itu kafir, dipenggalnya hanya bukan dirajam. Bunuh orang dikisah. Hukumnya hukuman bunuh. Maka satu hal yang diperhatikan, dibunuh itu tidak mesti maknanya kafir. Memang salah satu sebab orang itu dibunuh adalah halal darahnya, batal Islamnya, kafir orang tersebut. Namun itu sebab dibunuh. Namun jangan dibalik. Dan setiap yang dibunuh sama dengan kafir, tidak. Belum tentu orang yang dibunuh dan dihukum dengan hukuman bunuh itu kafir. Meskipun kalau orang itu kafir, maka hukumannya hukuman bunuh. Bagaimana? Tadi telah kita bahas tentang masalah sihir. Tukang sihir itu dibunuh, baik sihirnya adalah menyebabkan dia kafir ataukah tidak menyebabkan kafir. Maka dibunuh sebagai hukuman. Maka dibunuh itu belum tentu kafir. Meskipun kafir itu hukumannya adalah bunuh. Namun jangan dibalik. Kebanyakan dosa besar ancamannya kekafiran. Jika memang itu kekafiran, ya, maka itu bukan dosa besar, itu dosa besar yang bentuknya kekafiran. Batallah Islam seseorang. Dan tidak perlu membantah khawarij dalam masalah ini. Karena orang khawarij kan mereka meyakini tidak kafirnya orang. Nah, kafirnya orang karena dosa besar yang bukan kekafiran. Kalau dosa besar tersebut adalah dosa besar kekafiran, semacam sihir, maka orang ini kafir. Bukan pelaku dosa besar yang diperselisihkan oleh ahlu sunnah dengan khawarij. Yang diperselisihkan oleh ahlu sunnah dengan khawarij adalah dosa besar yang tidak termasuk kekafiran. Ingat mukadimah Al-Kabair, bahasanya dosa besar itu bertingkat-tingkat. Dosa besar yang kafir semacam sihir sekalipun dikatakan dosa besar. Maka dosa besar itu ada dosa besar yang membatalkan keislaman dan ada dosa besar yang tidak membatalkan keislaman. Dosa besar yang diperselisihkan khawarij dengan ahlu sunnah adalah dosa besar yang bukan kekafiran. Ada pun jika dosa besar tersebut ada dosa besar kekafiran semacam sihir dalam bentuk dengan bentuk minta bantuan dengan setan, maka jelas ini adalah kekufuran. Maka tidak ada bantuan untuk khawarij dalam masalah ini, kata ini kekafiran. Yang ada bantuan untuk khawarij dalam masalah ini tidak dosa besar tersebut bukanlah kekafiran semacam dosa besar membunuh. Orang khawarij mengatakan bahasanya mereka berdalil bahasanya dosa besar itu menyebabkan kafir adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha." Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya di neraka selamanya. Maka katakan ini dalil bahasanya membunuh adalah dosa besar, dan ini dalil bahasanya dosa besar itu adalah membatalkan keislaman. Maka bantahannya kita katakan yang namanya tarekah yang benar dalam, cara yang benar dalam berdalil adalah mengumpulkan semua dalil kemudian dipahami dengan baik-baik, jangan mengambil sepotong-sepotong. Di situ Allah katakan kekal selamanya. Namun apakah ini adalah apakah maksudnya adalah kufur akbar? Perhatikan ayat yang lain. faman ufiya min akhihi, faman ufiya min akhihi fatifa bi ma'rufin wa ada'u ilahi bi ihsan, maka siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Allah bicara tentang masalah kasus pembunuhan. Maka siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, maka adalah bayar dia dengan baik. Maka Allah masih katakan adanya persaudaraan antara orang yang membunuh dan orang yang dibunuh. Allah masih menetapkan adanya persaudaraan antara orang yang membunuh dan orang yang dibunuh. Sama kau fiyamin akhihi, maka siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Maka Allah masih menyatakan masih ada ikatan ukhuwah, persaudaraan antara orang yang membunuh dan orang yang dibunuh. Maka ini menunjukkan bahasanya apa yang dilakukan oleh orang yang membunuh itu adalah kekafiran yang tidak membatalkan keislaman. Meskipun Nabi katakan ini adalah bentuk kekafiran. Datang diubah di kufar, ya terubah tukum, kikobah, bahdin. Jangan kalian kafir setelah kematianku, kalian membunuh sebagai yang lain. Maka Nabi katakan, membunuh seorang mukmin adalah dosa kekafiran. Namun Allah tegaskan masih ada ikatan persaudaraan antara orang yang membunuh dan orang yang dibunuh. Maka ini berarti kekafiran tidak membatalkan keislaman. Dan yang namanya ancaman itu akan terjadi jika syaratnya dipenuhi dan tidak ada faktor penghalang. Ada ancaman Allah Subhanahu wa taala, orang yang membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka, di neraka selamanya. Maka di sini ada syarat, syarat yang membunuh. Ada ancamannya itu di neraka selamanya. Namun ada syaratnya. Dan ancaman itu akan terpenuhi jika syaratnya satu, ancaman itu terpenuhi terlaksana jika syaratnya terpenuhi dan faktor penghalangnya terniadakan. Ancaman di neraka selamanya, syaratnya apa? Membunuh. Kita lihat adakah faktor penghalang. Dan faktor penghalang untuk kekal di neraka adalah iman. Kalau dia masih punya iman, karena tidak melakukan satu hal yang membatalkan keimanan, karena tidak melakukan satu hal yang membatalkan keimanan, maka ancaman Allah tidak akan terpenuhi. Raja-raja yang ditulis dan dipasang baik di pintu, ikat pinggang, gelang, termasuk jenis sihir yang mana? Sihir dengan meminta bantuan setan. Raja-raja tersebut adalah maksudnya adalah untuk sebagai pendekatan diri kepada setan dan kalimat-kalimat untuk menunjukkan ketundukan kepada setan. Maka itu adalah sihir dengan bentuk meminta bantuan setan. Apa hukum hutang piutang di dalam masjid sama dengan hukum jual beli di dalam masjid? Lain transaksi. Jual beli di masjid itu akadnya akad baik. Kalau utang piutang di masjid itu akadnya akad haram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilarang tegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengatakan transaksi akad baik di masjid. Adapun akad pinjam meminjam atau utang piutang akad tau tidak Nabi katakan sebagai akad yang terlarang di masjid, meskipun ya tidaklah maka itu berkaitan dengan masalah membicarakan perkara dunia di dalam masjid, selayaknya tidak melakukan hal tersebut di masjid. Namun sampai kita katakan satu hal yang terlarang, maka itu membutuhkan dalil. Namun sepatutnya tidak demikian, karena Nabi mengatakan berkaitan dengan mengapa tidak boleh jual beli di masjid, inna masjid lahi bina lihana, ya masjid itu dibangun untuk itu, untuk jadi tempat jual beli, untuk buat jadi tempat transaksi. Apa hukum nonton tukang sulap atau tukang sihir di televisi? Dia sudah tahu ini nonton tukang sihir. Nonton tukang sihir dan sihir adalah kufur. Sihir kan tidak ada bentuk kekufuran, ada orang mempraktekkan kekufuran ditonton dan dinikmati. Maka itu bertentangan dengan iman. Kan seorang yang beriman akan mengubah kemungkaran. Dan jika tidak bisa mengubah kemungkaran, maka minimal adalah menjauhi dan meninggalkan kemungkaran, bukan malah menonton kemungkaran, bahkan kemungkaran yang paling mungkar. Ahlu sunnah di dunia ini jumlahnya sedikit ataukah banyak? Jawab ini jumlahnya sedikit sejak lama. Jumlahnya sedikit sejak lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan badal Islam ghoriban wa ta'udu ghoriban kama bada'a fatubadilu ghoriban. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing bagaimana awalnya, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa mereka? Ahlu sunnah. Maka Nabi katakan ahlu sunnah adalah orang-orang yang asing. Apa yang dimaksud orang-orang asing? Di dalam satu riwayat di Nuzahun minal kebaik, adalah beberapa orang dari berbagai kabilah. Ini masing-masing kabilah cuma sedikit-sedikit. Artinya adalah satu hal yang sedikit. Maka ahlu sunnah itu sedikit sudah sejak lama. Oleh karena itu para ulama ahlu sunnah mengatakan istausu bi ahli sunnah khaira, adalah kalian bersikap baik dengan ahlu sunnah, maka sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit. Maka sudah sedikit ribut sendiri, ini kan jadi masalah. Sudah sedikit enggak rukun dan ribut terus. Sudah sedikit ribut terus, ini jadi itu masalah. Maka para ulama mengatakan bersikap yang baik dengan sesama ahli sunnah. Bersikaplah longgar, berlapanglah dada, semuanya dibicarakan baik-baik dengan kepala jernih, jangan mengedepankan emosi, mengedepankan hasad dan atau karena hasad dan yang lainnya. Sebenarnya ahli sunnah itu adalah satu hal yang satu kelompok yang sangat-sangat sedikit. Mengakhirkan waktu salat karena mengerjakan ujian akhir, apakah termasuk lalai dalam salat? Lalai tadi kita katakan ada lalai dalam salat dan ada lalai dari salat. Tapi mungkin pertanyaannya, apakah termasuk lalai dari salat? Kalau lalai dalam salat adalah lupa berapa rakaatnya, kemudian ditutup dengan dan di sehingga ada sujud sahwi. Sahwi artinya lalai. Ya kalau memang jadi kita lihat terlebih dahulu, jika yang dimaksudkan yang bertanya adalah laki-laki yang memiliki kewajiban untuk salat berjamaah, maka sesungguhnya ada satu kaidah dan para ulama bahwasanya afdoliyah karena kaifiyah itu lebih afdol daripada afdoliyah karena waktu. Afdoliyah karena kaifiyah itu lebih besar tingkatannya daripada afdoliyah karena waktu. Artinya jika semua pada ujian, seandainya di tengah ujian dia keluar untuk salat di awal waktu namun sendirian, namun jika dia tunda dan masih di dalam waktu, ingat masih di dalam waktu, nanti dia bisa berjamaah, maka kenapa kan itu afdal? Jawabannya afdaliyah karena kaifiyah itu afdal daripada afdaliyah karena waktu. Maka jika dia keluar pada saat ujian di awal waktu salat sendirian, maka dia mengejar afdaliyah waktu. Akan tapi jika dia tunda dan itu ingat masih di waktu salat dan dia bisa berjamaah, maka dia mendapatkan afdaliyah karena kaifiyah. Dan afdaliyah karena kaifiyah itu lebih afdal daripada afdaliyah karena waktu. Perhatikan faedah ini. Maka jika dengan demikian dia dengan menunda itu dia bisa mendapatkan salat berjamaah, maka itu yang lebih afdal daripada dia keluar di awal waktu namun salat sendirian. Apa yang dimaksud dengan izin kauni dan apa yang dimaksud dengan izin kodari? Izin kauni sama dengan izin kodari. Izin kauni ataupun izin kodari itu sama dengan takdir yang Allah kehendaki untuk terjadi. Beda dengan izin syar'i. Izin syar'i adalah syariat Allah. Izin syar'i berkaitan dengan sihir, Allah tidak mengizinkan sihir. Izin syar'i berkaitan dengan sihir, Allah tidak mengizinkan sihir. Karena Allah melarang sihir dan Allah katakan itu adalah kekufuran, dan Allah katakan wala yardha li ibadihi al-kufur, dan Allah tidaklah rida kekufuran untuk hambanya. Namun dengan takdirnya Allah menetapkan sihir tentang sihir ini itu bisa berpengaruh. Maka itu Allah takdirkan. Ini izin kauni. Dan izin kauni itu tidak mesti Allah cintai. Sedangkan izin syar'i itu mesti satu hal yang Allah cintai. Jika Allah izinkan dengan izin syar'i, maka itu Allah cintai. Dan jika Allah izinkan dengan izin kauni, belum tentu Allah cintai. Boleh jadi Allah murkai. Semacam Allah mengizinkan tukang sihir ini untuk bisa memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Maka Allah takdirkan ini untuk terjadi, maka Allah mengizinkan dengan izin kauni dan izin kodari. Namun ini bukanlah satu hal yang Allah cintai. Apa hukum eutanasia? Hukumnya dirinci dengan apakah itu bentuknya menghentikan pengobatan ataukah melakukan pembunuhan. Maka kita lihat bentuk eutanasianya. Jika itu adalah bentuknya pembunuhan dengan menyuntikkan sesuatu zat tertentu untuk membunuh si sakit ini, maka ini adalah pembunuhan. Maka ini adalah termasuk dosa qatl nafs yang termasuk dosa besar yang telah kita bahas kemarin. Nah, jika bentuknya adalah menghentikan pengobatan, maka bisa dibenarkan ketika dinilai pengobatan itu tidak ada manfaatnya. Jadi kembali kepada hukum berobat. Bagaimana dirinci oleh Syekh Nusaymin di Sahur Muntik ketika di awal kitab Al-Janaid tentang masalah rincian hukum berobat. Salah satunya jika berobat dan tidak berobat itu menurut perhitungan itu sama saja. Berobat dan tidak berobat, minum obat dan tidak minum obat, itu sama saja hasilnya. Dinilai sama saja, maka boleh katakan hukum berobat di sini hukumnya tidak wajib, tidak dianjurkan, mubah. Maka hukum berobat mubah, tidak wajib. Hukum berobat itu wajib jika dinilai dengan pengobatan ini maka kemungkinan sembuh besar, dan jika tidak diobati maka mati. Maka hukum berobat wajib. Namun jika dalam kondisi hukum berobat itu tidak wajib, itu hukumnya mubah karena pengobatan tidak ada fungsinya, dalam perhitungan itu tidak ada fungsinya, maka ini hukum berobat itu mubah, maka orang tidak berobat hukumnya boleh. Maka dia menghentikan berobat, maka hukumnya tidak mubah. Jika yang dipelajari adalah ilmu-ilmu semacam ilmu bela diri yang mengandung semacam wirid-wirid tertentu, yang contoh efeknya dapat membuat orang lain pingsan ketika dipukul tanpa mengenai tubuh orang yang dipukul, pukulan jarak jauh gitu ya, kebal jika disabet dengan benda tajam dan lain-lain, hukumnya apakah termasuk kategori belajar sihir? Nah, 100% sihir. Meskipun itu kedoknya baca ayat kursi, nanti baca ini, gurunya pesan kamu harus rajin sholat, bagaimana bukan sihir? Buktinya apa? Ini terbuka untuk lintas agama, terbuka untuk lintas agama. Ada satu perguruan yang mengajarkan sihir dengan semacam ini, dia katakan ini lintas agama. Nanti situ diajarkan untuk baca ayat kursi gini-gini, gak boleh maksiat, nanti kalau kamu maksiat gak mempan nanti haji-hajimu. Nanti dia katakan, maka berarti itu semua gak ada efeknya kan? Orang itu lintas agama, orang Nasrani baca wirid macam-macam itu, wiridnya ayat kursi, orang Nasrani dan dapat ilmu itu yang dikatakan sebagai ilmu tadi. Nah, berarti bukan dapat kekuatannya tersebut itu bukan karena ayat kursinya kan, karena lintas agama ini. Ini lintas agama, mau Buddha mau ini silahkan masuk, namun ikuti aturan yang ada, kamu dapat ilmu itu. Maka berarti yang menyebabkan dapat ilmu itu wirid ayat kursinya ataukah jinnya, bukan ayat kursinya, buktinya lintas agama. Kalau itu ayat kursinya, maka orang Nasrani gak mempan, itu gak akan dapat. Meskipun dia wirid ayat kursi berulang kali kan, dia Nasrani jalan, dan itu datang dari Allah, maka gak ada manfaatnya. Dan bagaimana mungkin itu datang dari Allah? Nabi saja tidak punya ilmu, kebal juga disabet dengan senjata pedang. Kalau kita dalam ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang mulia di sisi Allah, maka manusia yang paling berhak untuk diberi ilmu itu adalah manusia yang paling Allah cintai, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam. maka jelas 100% adalah sihir, apapun namanya. Namanya tenaga dalam dengan nama wahyu sejati, dengan namanya peguam Quran hadis, ada namanya. Ada namanya peguam tenaga dalam Quran hadis juga. Mau dinamakan Quran hadis, mau wahyu sejati atau wahyu palsu, atau wahyu gadungan dan sebagainya, itu sihir ya sihir. Meskipun namanya peguam Quran hadis. Bagaimana jika seorang dalam keadaan sekarat sehingga tidak ingat dengan sholat, contoh orang-orang yang sudah tua yang dalam keadaan lumpuh total dari gerakan tubuhnya dan dari otaknya, pusat kesadarannya. Sholat itu wajib hukumnya untuk orang yang punya tamyiz. Siapa? Maka orang yang tidak punya tamyiz maka tidak wajib sholat. Orang yang tidak punya tamyiz adalah orang yang masih kecil, anak kecil yang belum tamyiz, dan orang yang sudah pikun atau orang yang sudah hilang kesadaran, maka tidak ada kewajiban sholat untuk orang-orang tersebut. Ada orang yang mengaku memiliki indera keenam. Apakah itu dibenarkan? Kan masalah indera tanya biologi, tanya pakar biologi. Apakah ada indera keenam dalam tubuh manusia? Jika menurut ilmu biologi tidak ada indera keenam, itu dusta, itu sihir. Ya. Maka yang dikatakan indera keenam itu mengaktifkan indera keenam. Ya. Mengaktifkan indera keenam, maka itu sihir. Meskipun namanya terapi kuanik. Ada rahasia juz dan surat Al-Quran. Maka orang itu masing-masing, orang itu punya karakter dilihat dengan juznya masing-masing. Cukup SMS sebutkan nama dan tanggal lahir. Maka nanti dianalisa, kamu lahirnya Jumat Kliwon, maka ini juzmu juz 20. Apa itu artinya juz 20? Juz 20 itu nanti kamu tuh karakter punya gini-gini. Sisi keberuntunganmu adalah jika demikian, kalau kerjaanmu yang susah kalau kerjanya kayak gini, ini jodohmu yang cocok itu kalau orang itu, ini orang yang timur dan dari orang barat karena kamu jodoh yang sekian dan terusnya. Dan itu dikasih kedok dengan kedok ya, ini baru di Jogja terapi koanik rahasia ilahi dibalik jus dan surah. Bohong, ini enggak tahu Quran. Jus itu tidak di mukadimahnya dikatakan, mukadimah sama selebarannya. Selama ini orang tidak tahu apa hikmah dari jus-jus yang ada dalam Quran, kenapa ini jus itu dari ayat ini sampai ayat itu dan seterusnya. Orang tidak mengetahui di balik itu. Sekarang ditemukan oleh Ustaz Agus. Meskipun Ustaz namanya. Namanya dia ngajarkan dia. Ustaz Agus siapa? Telah ditemukan rahasia di balik jus-jus yang ada dalam Al-Qur'an. Ini hanya akan termakan oleh orang yang bodoh tentang Quran. Jus itu tidak ada dari Nabi. Pembagian jus jadi 30 jus itu bukan dari Nabi, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari para sahabat. Pembagian jus itu dari Quran, dari para pakar baca Quran, kemudian dan ada banyak model pembagian, kemudian yang disepakati dan yang umumnya dipakai adalah apa yang kita kenal. Dikatakan orang tidak tahu rahasia ilahi, kenapa penempatan jus-jus rahasia ilahi gimana, wong ini bukan dari Allah. Dan punya tabletnya namanya khilafah. Atau khalifah, tabletnya mana? Namanya khalifah. Di situ ada konsultasi rahasia dibalik jus dan surah. Maka ada orang yang ini kamu tipenya tipe surat jin. Artinya ini yang diwirit kamu itu surat jin. Untung gak ada yang dikasih nama kamu tipenya surat Al-Baqarah. Setiap hari kamu baca surat Al-Baqarah 2,5 juz. Kalau dikatakan tipemu ada surat Al-Mulk, itu artinya apa? Surat Mulk itu wajib dirutinkan jadi wirid tiap hari. Jadi tiap hari baca surat Mulk. Untung kalau cuma surat Al-Mulk. coba, dan tipemu adalah tipe surat Al-Baqarah. Tiap hari jangan membaca 2.5 juz. Namun kan itu dikatakan sebagai dikedokkan ini rahasia ilahi di balik Al-Quran, di balik surat-surat Al-Quran, namanya aja terapi Quranik. Namun apa? Pelatihannya untuk ada pelatihannya, ada pendidikannya. Nanti kalau ikut pelatihan nanti bisa mengetahui tipe-tipe orang yang lain. Nanti bisa nebak kamu jus sekian, kamu jus sekian. Nah, intinya itu cuma cari duit. Pelatihannya cuma beberapa hari, berapa 1,7 juta. Cuma beberapa hari. Kalau mau konsultasi konsultasi ya, Pak. Ini jus berapa, kamu tipe surat berapa, maka untuk dapat jawaban lengkap itu 600.000. Intinya cuma cari duit dengan membuang dengan kedok Quran. Jika mencelakakan orang dari jarak jauh adalah sihir, apakah mengobati orang dengan jarak jauh juga sihir? Nah, itu sihir. Di televisi angkat tanganmu, nanti gini. Ikuti petunjuk. Apakah apa? Cuma apa? Nyebutkan nama nanti lewat telepon. Itu sihir. Itu semua sihir. Maka mengobati orang dengan jarak jauh, lewat televisi itu bisa dibimbing atau lewat telepon. Cukup kirimkan foto. Nanti akan cukup ketik nama dan tanggal lahir serta hari lahir. Nanti kemudian ada terapi-terapi. Ini semua adalah sihir. Karena orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang yang terkenal baik. Itu terkenal baik menurut orang yang tidak tahu apa itu baik. Kalau menurut orang yang tahu apa itu baik, itu bukan orang baik, itu orang jahat. Karena tukang sihir. Karena terkenal baik dalam agamanya dan menggunakan pikir-pikir dengan nama Allah. Masih bentuk dengan menggunakan pikir nama Allah. Setan pun bersumpah. Wa izatika la auyanahum ajma'in. Iblis pun mengatakan, ya Allah, demi namamu ya Allah, akan kusesatkan mereka semua. Kedok itu. Jangan terpengaruh dan terkaitkan dengan kedok. Wah, ini ada nama demi Allah. Wah, itu bagus. Iblis saja supaya demi Allah. Apa perbedaan dari sahibu kabira, ahlul kabair? Perbedaannya sama saja. Sama saja istilah sahibul kabira atau ahlul kabair. Itu sama saja artinya pelaku dosa besar. Adz-Dzahabi mengatakan mu'akhir sholat itu sahibu kabira. Dan orang yang tidak sholat sama sekali adalah min ahlul kabair. Itu artinya sebenarnya maknanya sama saja. Ada cara membedakan orang yang terkena stres atau depresi dengan orang yang terkena sihir atau ain. Ini ada tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama untuk orang yang terkena sihir. Jika memang ada di sana tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama itu ada ciri-ciri terkena sihir, ya, maka itu bisa jadikan acuan kalau ini adalah sihir. Maka bisa merujuk buku-buku yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah tentang masalah sihir dan ciri-ciri orang yang terkena sihir. Apakah hukumnya yang diberikan oleh penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam dapat menghindarkan seorang dari perhitungan Allah? Nah, jika sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Shamit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya orang yang melakukan pelanggaran dosa kemudian mendapatkan hukuman had di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah, maka tidak ada urusan baginya di akhirat nanti. Dan jika tidak, maka statusnya bergantung jika Allah berkehendak Allah menyiksanya, jika Allah berkehendak Allah mengampuninya. Bagaimana dengan hipnotis? Yang nampak kayaknya hipnotis adalah diantar bentuk sihir. Namun saya tidak tahu detail tentang masalah ini. Ini kan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam sallam wa rasa wa na'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa